Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam ruang penyejuk hati. InsyaAllah, hati-hati yang mendengarkan tausiah kita pada hari ini menjadi hati-hati yang sejuk hatinya, sehingga dapat menerima An-Nur, cahaya dari kajian kita di surah An-Nur, surah ke-24 yang jatuh pada ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman atau berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Para pendengar yang budiman, kita disentuh kali ini dalam ayat ini tentang bagaimana perbuatan orang-orang yang saling menuduh. Kaji kita di An-Nur ini masih ada kaitan dengan peristiwa ifk terkait Aisyah. Maka di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik. Muhsanat dalam kaji kita kali ini merujuk pada tafsir Syarawi. Dikatakan al-muhsanat yaitu mereka yang memiliki 3 tunjukan makna. Di antaranya, muhsanat itu pertama yang telah menikah karena ia menjaga dirinya dengan pernikahan tersebut. Yang kedua, muhsanat itu adalah yang suci meskipun belum menikah tapi ia terjaga. Kemudian muhsanat pada makna yang ketiga adalah wanita yang merdeka karena perbuatan zina adalah perbuatan para hamba sahaya. Inilah kata-kata makna yang dimaksud dengan muhsanat. Selanjutnya adalah kalimat dari ghafilat. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat, ini adalah jamak dari kata ghafilah. Ia adalah orang yang tidak tahu tentang suatu permasalahan dan tidak ada gambaran sedikit pun dalam benaknya tentang hal ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bertanya pada Barirah pembantu Aisyah, apa pendapatmu tentang Aisyah? Dia menjawab bahwa sungguhnya dia tidak mengetahui kiasan tentang Aisyah karena dia masih kecil dan belum dewasa. Para pendengar yang budiman, di sini digambarkan bagaimana ketika kita melakukan tuduhan terhadap wanita-wanita yang baik seperti gambaran 3 makna tadi itu, al-ghafilat yang lengah dan beriman atau berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat. Ini adalah sebuah penyakit sebenarnya di masyarakat, bahwa tuduhan yang berkembang, kalau dibilang itu istilahnya, kalau kata-kata itu dititipkan bisa bertambah, kalau uang itu bisa berkurang. Maka daripada itu, kalau kalimat A yang kita sampaikan kepada si B, maka akan bisa menjadi A, B, C, D, E. Dan inilah menjadi budaya di kalangan khususnya. Mohon maaf dan mohon izin, ibu-ibu yang kadang niatnya berbelanja baik untuk masak buat anak dan suaminya, sampai ke D, ternyata yang keluar kadang-kadang adalah yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang kadang-kadang kita menuduh yang tidak-tidak terkait saudara, sehingga di sini Islam menggambarkan bagaimana orang yang menuduh dan menceritakan kejelekan sahabat apa saudaranya adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Di sini ada Ustaz Zainal Arifin dan ada Ustaz Fajrul, insyaallah bisa menambahkan khazanah intelektual kita, keilmuan kita tentang surah An-Nur, surah ke-24 ayat 23 ini. Silakan Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa pembuat fitnah telah melakukan kejahatan besar. Gosip itu bukan kejahatan kecil. Berbicara tanpa fakta, menuduh orang lain yang tidak pernah dia lakukan, itu adalah kejahatan besar. dalam agama Islam hukumnya cambuk 80 kali. Hukuman keras pasti menimpa mereka, baik dalam bentuk syariat ataupun dalam bentuk laknat. Apa laknat di sini? Terkikisnya karunia Allah dari mereka. Lu'inu fid dunya, sehingga tidak malu lagi menggosip. Tidak malu lagi untuk memamerkan aib orang seakan-akan dia tidak pernah punya kesalahan. Inilah lu'inu fid dunya. Terlaknat di dunia itu adalah hukuman keras, dan itu terkadang tidak kita rasakan. Sudah tidak mempan lagi untuk dilarang agar tidak bergosip. Lu'inu fid dunya wal akhirah, menjadi suatu laknat di dunia dan di akhirat ketika kita menjadi anti terhadap Al-Quranul Karim. Maka suatu hal yang menarik dari pernyataan Ustaz Fadli tadi adalah bagaimana suasana Kedai itu menjadi Kedai yang Islami, bukan Kedai sebagai sumber gosip. Maka ketika kami berada di Mesir sana, kedai-kedai Islam itu mendengungkan suara Al-Quran, diperdengarkan ngaji di Kedai itu. Sautul Quran minal Qahirah, suara Al-Quran dari Kairo, sehingga orang yang datang ke Kedai itu terasa zikir dan fikir, terasa nuansa Islami, sehingga kita tidak saja mendapatkan keuntungan duniawi, tapi juga kita mendapatkan keuntungan ukhrawi, karena membuat masyarakat tidak menyebar gosip di tempat Kedai kita, tetapi mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai tambahan dari saya, Ustaz Fajrul, yang ingin menambahkan ayat 23 dari surah An-Nur. Fadli, ya, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fadli Sudiro dan Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini, Allah mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Supaya kita stop untuk berbuat gosip dari semua hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih gosipnya adalah tentang perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini akan memberikan ancaman yang sangat parah lagi dan yang sangat menyedihkan, yaitu Allah akan melaknat baik dia hidup di dunia maupun di akhirat. Sebetulnya azab inilah yang dikatakan azab yang sangat besar. Kenapa? Karena orang biasanya siksa itu di akhirat saja. Tapi kenapa Allah katakan fid dunya wal akhirah? Ini adalah merupakan untuk penjelasan bahwasannya orang-orang seperti itu, mereka tidak pernah tenang dalam hidupnya, karena mereka tidak pernah merasakan puas kalau orang lain itu belum susah yang dibuatnya, maka dia akan tidak pernah tenang. Itulah salah satu limpahan laknat Allah kepada orang-orang yang tersebut, yaitu salah satu cirinya dia tidak pernah merasakan senang terhadap kebaikan orang lain. Maka berupaya dia memberikan kata-katanya yang mengandung fitnah, apalagi terlebih-lebih fitnah perempuan, karena itulah hal yang sangat mengerikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi lain mengatakan, dalam maksud ayat ini Allah memberikan, mengangkat derajat orang mukmin. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir, orang yang seperti itu sudah dilaknat Allah. Kenapa kita harus berbuat lain yang ingin membalas sifat kita seorang mukmin? Hanyalah memikirkan rahmat Allah yang lainnya yang tiada terhingga. Begitu, Ustaz. Baik, para pendengar, demikian hantaran khazanah baru buat kita dari Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul. Jelas dan nyata, semoga kita secara jelas melihat di sini yang digambarkan oleh Ustaz tadi di Mesir, bagaimana Kedai itu bisa menjadi Kedai yang Qur'ani, dan gerakan cinta terhadap Al-Qur'an tidak terbatas pada di atas sejadah dan masjid kita saja. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita naik mobil, atau di ada rumah kita, di rumah kita saat ini sudah canggih, Ustaz, ya, memfasilitasi ada VCD, ada HP kita yang mungkin lebih bermanfaat kita kasih rekaman-rekaman Al-Quran, sehingga ini bisa menjadi sebuah counter terhadap kebiasaan kultur masyarakat kita yang di setiap sudut jalan, di setiap sudut rumah, tidak lebih dan tidak kurang kita hanya menggosip. Baik itu tentang masalah negara antah berantah ini, ada berita ditanggapi, cuman kita tidak pernah memberikan kalimah-kalimah Qur'ani, solusi terkait itu. Maka daripada itu, inilah perintah Al-Qur'an, insyaallah menjadi kemanfaatan buat kita bersama, dan kita hati-hati bahwa gosip itu adalah dosa yang besar, laknat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.